Caritana Para Rasul bab 5. Sabetara jeria, Saulus ki terus terong ngaraah ben matianah rit murid Gusti Isa. Saulus laju entar ka Imam Agung, nyoon sorat ko besah entara ka pin pamimpinah ngan kenengena kebaktianah reng orang Yahudi si beda Damsik. Maksudnya, mun ejadiah nemu reng orang si percaya ke Isa, laju etangkep, eki bea ke Yerusalem. Tepaknah bedai dalam perjalanan ke Damsik. Ebek to para napaah ke kota jeria. Otao pas beda sonar dari lange. Nyonar esake lenglengah Saulus. Saulus labu katana. Laju ngeding beda suara adebu kandaria. Saulus. Saulus. Arah apa bena mengen aja sengko? Ah. Pasir racunan dalam kuste. Cakna Saulus. Suara jeria nyaut. Sengkok ria Isa sekena jebakna. Tapi setia marah bakna jaga. Masuk ke kota. Eja dia, bakna ibalakna apa sekotu lakoni bakna. Reng-oreng sinor abereng Saulus tak kercet. Sampai tak bisa suara. Pola nangiding suara, tapi tak nengale oreng. Saulus jaga laju melak, tapi matana tak nengale. Dadi bik reng-oreng lainah laju tonton eki bemasuk ke kota Damsik. Teluare abide, Saulus tak nangaleh bensa abide teluare jeria, abek na tak ngakan bentak ngenom pa apa sekale. Damsik, bede panganut te Isa si anyama Ananias. Dalam setong pangatonan, pangeran abu debu ke Ananias jeria, debuna. Ananias. Ananias nyaut. Ka adinto kuste. Debuna pangeran. Kasa setia bena entar ka bengkona Yudas ejerin loros. Tanya aki aja dia orang lelake anyama Saulus dari Tarsus. Orang jeria tepana doa. Ben edelem setong pengatonan. Nengale orang lelake si anyama Ananias entar ke jeria. Nombang aki tanang aka cetake. Sepaja bisa nengale pole. Saute Ananias. Kuste, abdi dalem ampun banyak mireng. Orang acaca perkara orang kepanika. Kong langkong perkara sengan yaja omat epon junan telem e Yerusalem. Samangken orang kapanika ampon napak kakak adinto. Kalaban etin dari mam-imam kapala. Kangkui nangkep satu jena orang separcaja kajunan telem. Tapi pangeran adebu ke Ananias. Alah kasak lamangkat. Sabab orang jeria bik sengkok lae pele kangkui alatini sengkok. Sopaja bertaak dia perkara sengkok kasabangsa lain. Cetak nganut agama Yahudi, ben katorato serta ka umat Israel kia, ben sengkok tibi senotua kia ka orang jeria. Sekabiana kesengsaraan sekotu etangkung abena polana sengkok. Dadi Ananias pas entar ke bengko jeria, laju numpang aki tanang aka Saulus sambi ngocak. Taretang Saulus, kuste Isa seetangale sambian etengah lorong, ibekto sambian miosa ka enje, makon kaula entar ka enje. Sopaja sampian ngolati pole sarang eko basai arona Allah. Ebek toh jiria kia. Bada bareng akan ta sesek na juko geger dari matana Saulus. Ben Saulus jiria laju nengale epole. Saulus manceng laju ebaptis. Samare nangakan laju kuat pole. Saulus alengki Damsik ben para murid te Isa pan berempan are abite. Damsik jiria terus entar kengan kenengen nah kebaktian. Ben mulai abertaaki ce Isa jeria potrana Allah. Reng-oreng sengeding Saulus morok kanda jeria pada heran. Ocakna. Arwah, kuta oreng semata sikapiana oreng. Se percaya ke Isa Yerusalem tak iya. Sede enak, kuta nangkep reng-oreng se percaya jeria. Eke be'eh kemam imam kepala. Tapi kotbana Saulus sajen nyarepsep ke Athena reng-oreng. Tebukte seotaraki perkara Isa. Talebet mayakin Athena oreng, je Isa jeria rato panyalamet. Sampai reng-oreng Yahudi sebede Damsik tak bisa alaben. Saalanah lebet pan berempan are dari jeria. Reng-oreng Yahudi akompol aparempeken, serta amapakat matiana Saulus. Tapi maksudnya reng-oreng jeria, bede singa beleh ke Saulus. Siang malam reng-oreng si asekongkel gelek anente elabeng seketengah kota matiana Saulus. Tapi setong malam, Saulus ekebeh para murid, epatocu edalem budek, laju epatoron lebet pager alasa kota. Saulus mios ke Yerusalem, ben aja dia, aikhtiar akompolah ben para murid de Isa. Tapi reng-reng jiria tako, sebab ki padeh tak percaya, jek saleranah langereng Isa ongku. Salana jiria, Saulus entari Barnabas, laju ekibah kasul-rasul. Barnabas notoraki kasul-rasul jiria, beremah Saulus sengolatih pangeran etengah lorong, ben beremah pangeran si Abu Debu ke Saulus jiria. Barnabas notoraki kiah, saapa bengalah Saulus jiria seakotba edamsik kala ben asmana Isa. Dedi Saulus alengki apolong ben sul-rasul jiria, akotba cik bengalah esa antero Yerusalem kala ben asmana pangeran. Saalana jiria, Saulus Abu Debu ben aku ke bi reng-oreng Yahudi sengocak Yunani. Tapi reng-oreng jiria, aih tiar matiana Saulus. Ebek toreng oreng separcaja layanan ngeding perkara jeria. Saulus pas ekibe ke Kaisaria terus ekerem ke Tarsus. Dedi jemaat esa antero Yudea, Galilea ben Samaria pas tarentem. Kale ben bentawana rona Allah, ben odikna setako kapangeran, jemaat-jemaat jeria, atambe kuat ben atambe benyak. Petrus mios mangkii jemaat de neng emantiman. Esetong are salerana mangki omate ala sebede Elida. Eja dia Petrus apangki ben orang lalake anyama Eneas. Eneas jiri empon, bentak gecekeh dari ketedungna labelung taon apite. Petrus adebu ka Eneas jeria. Eneas, Isa Almasih mabaras bekna, marah cekeh, patepak ketedungna. Ebek to jeria kia, Eneas cekeh. Orang dida ben saron pada nengale Eneas. Laju pada percaya ke pangeran. Eyope, beda bebinik si percaya ke Isa, nyamana Tabita. Nyamana e dalam ocak Yunani ia Arya, Dorkas, si Artena mancengan. Bebinik jiria rostrosan ngalakone pa'apa si becek, benolong reng-oreng meskin. Ebeko jiria, bebinik buru sake laju mate. Samarena mayete e pandii, laju esabe e kamar eloteng. Yupiria tak seapa jauhnah dari Lida. Ebek toreng-oreng senoro Isa Eyupi ngeding jak Petrus bede Elida. Reng-reng jiriah laju asoroan orang kedua. Esoro entar ke Petrus. Epesenih kandaria. Eator naleng gitu lian kakak Disa. Petrus terus mios ebek to jiriah kia. Abarang bi otosan si kedua gelek. Senapak nah kejadia. Laju ekebe ke kamar eloteng gelek. Deranta sebeda jadia, akribung esetina Petrus, sambil nangis, serta notuaki piklampi ben bajuba kebiana Dorkas ki otikna seyangkui deranta ceria. Bi Petrus reng-reng jiria epakon kelawar, salerana laju asocut atua. Salana jiria, pas adep kemayete Dorkas serta adebu. Tabita, marah jaga. Dorkas laju melak, ben ebekton nengaklai Petrus laju toju. Bi Petrus ias taneh tanangah, epa jege. Salana jiria, Petrus adikanih reng-oreng si percaya ka Isa, sarta deranda gelek. Pas masraki Dorkas sila odik ka reng-oreng jiria. Kabar perkara kedadian jiria, beletrah sayupi. Sampai banyak orang si percaya ka Isa, minangka rato panyalamet de abekna. Petrus ki alengki eyupi pan berempanareaki, neng ebengkona orang tokang sama anak kolek si anyama Simon.